Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong, Kompleks Corporate University Telkom Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, juga radio-radio sunnah yang lainnya seperti di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, Rai Padang, di juga pendengar melalui streaming radio manapun, para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan radio dan televisi lain yang juga ikut menyiarkan kajian kita ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang tauhid. Kita pembahasan kita sudah sampai pada bab orang-orang yang mengingkari takdir. Intinya orang yang mengingkari takdir itu amalnya tidak akan diterima. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa seandainya mereka orang-orang yang ingkar kepada takdir itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Makna ucapan ini sudah kita terangkan. Lalu Ibnu Abbas membawakan dalil. Dalilnya salah satunya dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang lelaki yang belakangan diketahui ini Jibril, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Islam dijawab, iman juga dijawab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah. Poin ini sudah kita terangkan. Kedua, kamu beriman kepada para malaikat. Poin ini juga baru selesai kita terangkan di pertemuan yang lalu. Ketiga, kamu juga beriman kepada kitab. Keempat, kepada Rasul. Kelima, kepada hari akhir. Keenam, kamu beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini enam pilar keimanan, rukun keimanan. Satu tidak diimani, runtuh rukun iman yang lainnya. Kita sekarang bahas poin yang ketiga, rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab yang Allah turunkan. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 136. Ya ayuhan ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, Berimanlah kalian kepada Allah. Ini seruan, ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang sudah ada iman. Tapi isi perintahnya, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Padahal yang diperintahnya adalah orang yang sudah beriman. Isi perintahnya agar beriman. Kan sudah beriman, kenapa diperintah lagi untuk beriman? Para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan ada dua maknanya. Yang pertama, istiqamahlah kamu di dalam keimananmu. Jadi kalau orang beriman disuruh beriman lagi, maknanya istiqamahlah kamu di atas keimananmu selama ini. Jadi kalau seseorang sudah berada di dalam suatu keadaan, lalu diperintah untuk berada di dalam keadaan itu, maknanya istiqamah tetap di sana. Kalau seseorang sudah memperoleh hidayah, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah, maknanya pertama, istiqamahkan saya di atas hidayah ini. Kita semua kaum muslimin dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama sampai kita, di dalam salat-salat kita selalu baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke siratal mustaqim. Ini dibaca tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dibaca. Dibaca enggak dalam sholat oleh para sahabat? Iya, oleh para ulama, para solihin? Iya. Kenapa minta jalan yang lurus? Apakah maknanya jalannya masih sesat? Sebab ada orang yang memahami demikian kan ya. Orang Islam tuh setiap hari minta jalan yang lurus, minta jalan yang lurus, berarti masih sesat tuh. Ini kekeliruan besar. Karena apa? Pertama, dipastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah berada di atas siratal mustaqim, itu pasti. Kata siapa pastinya? Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratal mustaqim. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Yasin wal-Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau hei Muhammad benar-benar termasuk salah satu di kalangan para rasul, ala siratim mustaqim, yang berada di atas siratul mustaqim. Ini kata Allah, Nabi SAW sudah berada di atas siratul mustaqim. Demikian juga para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, itu dijamin sudah berada di atas siratal mustaqim. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah berada di atas siratal mustaqim. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, siratal mustaqim itulah siratal ladhina an'amta alaihim. Siratul mustaqim itu adalah jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Semua orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, berarti dia itu sudah berada di atas siratul mustaqim. Siapa saja orang yang sudah diberi nikmat ini, Allah jelaskan dalam surah An-Nisa. Kata Allah, wa may yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah Allah limpahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Allah menegaskan para Nabi, para siddiqin, para syuhada, para shodiq, Allah orang-orang yang sudah Allah beri nikmat. Berarti mereka sudah berada di atas shiratal mustaqim itu. Para sahabat tidak diragukan lagi, mereka adalah para siddiqin, para syuhada, para solihin. Apakah mereka berdoa ihdinas siratal mustaqim? Iya. Nabi juga ihdinas siratal mustaqim? Iya. Tapi maknanya bukan berarti mereka masih sesat, masih bengkok jalan hidupnya, enggak. Maknanya adalah istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Ini makna yang pertama. Ada enggak kemungkinan orang sudah berada di atas siratal mustaqim lalu sesat dan menyimpang? Ada. Banyak kemungkinan dan banyak itu terjadi. Betapa banyaknya kaum muslimin yang murtad hanya kepentingan dunia, ya. Betapa banyaknya di antara kaum muslimin yang tadinya ahli ibadah kemudian berhenti dan beralih menjadi ahli maksiat. Waliyazubillah. Itu menunjukkan sudah berada di atas siratal mustaqim lalu belot lagi karena tidak istiqamah. Ada enggak wanita yang dulunya menutup aurat di jilbab lalu buka lagi? Ada banyak. Tidak istiqamah. Ada enggak ikhwan yang tadinya pelihara jenggot cingkrang kemudian karena urusan dunia jadi klimis dan jadi apa? Isbal? Ada banyak. Tidak istiqamah. Oleh karena itu, orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim lalu ihdinas siratal mustaqim, dia berdoa begitu, maknanya pertama adalah istiqamahkan kami di atas siratal mustaqim. Agar jangan belot-belot lagi. Sebagai ilustrasi begini, saya sering ungkapkan, orang belajar kuliah lulus S1. Pinter apa bodoh dia? Pinter. Buktinya pinter apa? Lulus dia, dapat gelar sarjana. Terus dia lanjut ke S2, sekolah lagi. Apakah kalau dia sekolah lagi membuktikan dia bodoh? Itu orangnya yang sekolah di S1, di S2 bodoh. Kenapa bodoh? Tuh masih belajar. Kalau masih belajar, apakah tandanya dia bodoh? Enggak. Dia sudah pinter. Tapi kenapa belajar lagi? Pertama, minimal mempertahankan ilmu yang ada. Maksimalnya apa? Menambah. Sampai lulus S2 terus ke S3. Kalau ada orang yang mengatakan mahasiswa pasca sarjana yang ingin meraih gelar doktor itu bodoh-bodoh karena masih belajar, orang itulah yang bodoh. Ada gak orang yang gajinya gede 40-an juta di atas 50 juta? Ada. Mereka berhenti bekerja atau terus bekerja? Terus, para direktur puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, terus bekerja mencari duit. Apakah kalau mereka mencari duit, maknanya mereka miskin, gak punya duit? Enggak. Mereka sudah kaya, lihat mobilnya, lihat rumahnya, lihat depositonya, dan seterusnya. Kenapa mereka masih cari duit? Minimal duit yang ada gak berkurang, maksimalnya apa? Tambah kaya. Orang yang sudah berada di atas siratul mustaqim lalu minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami kepada siratul mustaqim. Maknanya dua. Pertama, istiqamahkan kami. Yang kedua, tambah kadar kualitas dari amal-amal yang selama ini kami lakukan. Lebih berkualitas, lebih berkuantitas. Nah, ini juga demikian ayat 136 dari surah An-Nisa yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya dua. Pertama, istiqamahlah kalian dalam keimanan kalian. Kedua, tambah kadar keimanan kalian. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kata kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jadi di sini disebutkan tiga, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Baik kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Lalu Allah menyatakan, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa orang yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini menunjukkan wajibnya beriman kepada kitab. Baik kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa makna beriman kepada kitab? Beriman kepada kitab tidak cukup sekedar percaya bahwa kitab itu dari Allah, sudah aja sampai di sini, enggak. Beriman kepada kitab Allah setidak-tidaknya mencakup beberapa poin berikut ini. Pertama, at-tasdiqul jazimu bi anna kullaha munazzalun min indillah ala rusulihi ila ibadihi bil haqqi wal huda. Pertama, beriman kepada kitab mencakup percaya secara mantap, yakin bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Itu firman Allah loh, yang diberikan kepada rasul-rasulnya di kalangan hamba-hambanya dengan sebenar-benarnya. Jadi bukan karangan para nabi itu sendiri, itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karangan para nabi. Para nabi itu kalau ngarang-ngarang sehuruf aja mati itu. Oleh Allah Azza wa Jalla langsung ditindak. Kalau para nabi itu ngarang-ngarang menambah-nambah wahyu yang Allah turunkan kepadanya, ditambah dari hawa nafsunya, oleh Allah dipotong urat lehernya itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, mulai surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad alaihi salatu wasalam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, ngarang-ngarang atas nama Allah, mengatasnamakan Allah, la'akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhul watin, kemudian pasti kami akan potong urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu Nabi SAW diancam begitu loh. Nambah-nambah, ngarang-ngarang atas nama Allah, padahal itu pikirannya sendiri, hasil olah rasa, olah pikir dari dirinya sendiri, lalu diaku-aku inilah wahyu Allah. Putus itu lehernya itu, urat lehernya itu. Dan Nabi SAW meninggal dalam keadaan urat lehernya gimana? Utuh, gak putus gak apa, menunjukkan beliau tidak pernah ngarang-ngarang menambah-nambah wahyu ini. Bayangkan kalau ada orang yang berpendapat wahyu ini karangan Muhammad seluruhnya. Itu orang ingkarnya luar biasa. Seluruh wahyu ini dari Allah Azza wa Jalla. Wajib kita yakini demikian. Ini poin pertama. Poin kedua, wa annaha kalamullah Azza wa Jalla la kalamu ghairih. Wa annahu ta'ala takallama biha haqiqatan kama syaa'a wa 'ala al-wajhi alladhi arad. Faminhu al-masmu' minhu min wara'i hijab biduni wasithah wa minha ma yasma'uhu ar-rasulul malaki wa yu'maru bitablighihi ila ar-rasulil bashari. Kedua, bahwa semua kitab itu kalamullah, bukan kalam yang lain. Semua kitab itu ucapan Allah, bukan ucapan yang lain. Allah berbicara dengan kalam tersebut secara hakiki sebagaimana yang Allah kehendaki, dengan makna yang Allah kehendaki pula. Di antara wahyu itu ada yang terdengar, di antara wahyu itu ada yang dari balik hijab, ada juga yang disampaikan oleh utusan dari kalangan malaikat kepada utusan dari kalangan para manusia, yaitu Nabi dan Rasul. Malaikat yang diutus menyampaikan wahyu siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi'idnih ma yasha'u innahu aliyun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk diajak bicara oleh Allah kecuali isinya adalah wahyu. Yang diajak bicara oleh Allah berarti isinya wahyu langsung. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa itu langsung, tidak dengan perantara malaikat, enggak. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Au min wara'i hijab, atau dari balik hijab. Atau Allah mengutus seorang utusannya dari kalangan malaikat, lalu dia wahyukan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi malaikat hanya menyampaikan tanpa menambah, mengurangi, apalagi merubah. Dan para nabi menerima, lalu disampaikan kepada umatnya. Jadi wajib kita yakini bahwa itu adalah kalamullah. Ketiga, beriman kepada kitab mencakup wal imanu bi kulli ma fiha minasy syara'i wa annahu kana wajiban 'alal umami alladhi nuzilat ilaihim suhuful ula al inqiyad laha wal hukmu bima fiha. Ketiga, beriman kepada seluruh syariat yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dan wajib bagi setiap umat untuk melaksanakan isi kitab yang diturunkan kepada mereka. Melaksanakan isi hukumnya. Tunduk dan patuh kepada apa yang tertera di dalamnya. Kalau zaman dahulu belum ada Quran, ya wajib beriman kepada kitab yang sampai kepada mereka, Taurat atau Injil atau Zabur atau apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nuru yahkumu bihan nabiyun. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat, di dalamnya ada hudan, ada nur, ada petunjuk, ada cahaya yang para nabi menghukumi manusia dengan hal itu. Nah, kemudian Allah menyatakan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian jual ayat-ayat kami ini dengan harga yang rendah. Makna menjual dengan harga yang rendah bukan berarti boleh kalau mahal. Satu ayat dijual 10 miliar. Mahal. Ayat kan melarang menjual secara murah. Apakah maknanya begitu? Bukan. Seluruh harta dunia ini enggak layak, enggak senilai untuk membeli ayat Allah walaupun sepotong. Seluruh dunia ini murah. Malah kita kan pernah bahas dalam kitab Zuhud, dunia ini ada artinya enggak di sisi Allah? Enggak ada. Seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah, sekalipun senilai sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Kalau punya nilai, nilainya juga seharga sehelai seekor nyamuk. Orang kafir tuh mati semua tuh kelaparan, kehausan, itu gak akan dikasih. Tapi karena harta dunia ini gak ada harganya di sisi Allah, orang kafir, orang durhaka juga dikasih. Kasih kekayaan, kasih kekuasaan, kasih pangkat, kasih popularitas, kasih kesenangan. Karena gak ada harganya menurut Allah SWT. Ada orang kafir yang kaya, banyak, kebanyakan yang kaya, tidak semua ya, ada orang muslim kaya, kebanyakan yang kaya, lebih banyak orang kafir. Ada orang kafir yang punya kekuasaan, kebanyakan yang berkuasa, apalagi di negeri-negeri kafir, penguasa dunia ini orang kafir, orang Islam, kebanyakan lebih besar kekuasaan orang kafir. Siapa yang memberi kepada mereka? Allah. Kenapa Allah beri? Gak ada nilai. Jadi seandainya dunia setinggi apapun angka triliunan dipakai membeli sepotong ayat, enggak layak. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kamu jual ayat-ayat kami dengan harga rendah, maknanya jangan kamu jual untuk kepentingan dunia, segede apapun kepentingan dunia, dunia tetap rendah, enggak ada harganya sama sekali. Di akhir ayat ini Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu apa? Kafir. Ini tentang Taurat. Berlaku enggak untuk Injil dan Al-Qur'an? Tentu saja berlaku, apalagi ya dengan Al-Qur'an. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, mereka kafir. Lalu ada rincian. Sejauh mana disebut kafir orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah? Kafir di sana itu kafir besar apa kafir kecil? Ini dirinci secara detail oleh para ulama. Tidak boleh sembarang mengkafirkan. Ya, pertama, apakah waman, huruf man di sini waman lam yahkum, barang siapa yang tidak menghukum. Man di sini itu umum atau khusus? Umum, siapa aja. Man di sini khusus penguasa atau berlaku juga bagi rakyatnya? Ya berlaku juga bagi rakyatnya. Tidak khusus untuk penguasa-penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, kafir. Nah sekarang lihat rakyatnya, ada berapa hukum yang diberlakukan bagi rakyatnya, baik hukum secara individual ataupun dalam masalah ekonomi, sosial, politik, itu ada hukum. Contoh umpamanya jual beli. Ada hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang Allah terapkan di sana. Si penjual tidak boleh mengurangi timbangan. Ada ayatnya tentang hal itu? Apa ayatnya? Wailul lil mutaffifin. Tuh, celaka tuh wail orang-orang yang curang, ya. Alladzina idza iktalu, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awzanuhum yukhsirun. Itu liciknya manusia tuh. Kalau umpamanya dia sebagai pembeli ingin ditambah, kalau sebagai penjual dikurangi ya timbangannya. Diakal-akali itu. Dikasih magnet di bawahnya sehingga berat gitu ya. Batu timbangannya itu disimpan di daun timbangannya, jadi kesana nggak pernah diambil sehingga seimbangannya nggak ketahuan sama konsumen kan. Pasalah konsumen coba angkat itu marah dia, ketahuan. Itu hukum Allah yang dilanggar oleh pedagang. Nggak boleh bersumpah palsu. Mang ini berapa? 20 ribu, 10 ribu. Demi Allah dari sananya juga 18 ribu. Saya cuma ngasih, saya cuma ngambil 2 ribu. Padahal dari sananya 5 ribu. Si pembeli jadi kalah. Ya sok, kalau begitu 1 ton saya beli. Berapa untungnya itu ya? Itu hukum Allah yang tidak diterapkan. Apakah pedagang itu kafir hanya karena mengurangi timbangan? Kafir enggak kalau orang mengurangi timbangan? Enggak. Bukankah dia kena dengan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun? Ya, kena dengan ayat itu kena. Dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berjual beli. Kafirkah? Tentu saja tidak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang ahlul kabair, yang berdosa besar. Ya. Bagaimana adab kita kepada orang tua? Ada hukum Allah dalam hal itu? Ada. Bagaimana adab berbicara? Ada enggak hukum Allah dalam hal berbicara? Iya. Enggak boleh apa? Dusta. Enggak boleh apa? Keras, boleh kalau keperluan. Gak boleh umpamanya menghina, melecehkan, memberi gelar-gelar yang buruk, bergibah. Allah berfirman, la yaskhar qawmum min qawmin asa ayakunu khaira minhum, wala nisa'u min nisa' asa ayakunna khaira minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismu bi salismu fusuqu ba'dal iman huma lam yatub fa ulaika humu dhalimun. Terus ijtarimu katsiran min adh-dhann inna ba'dha dhanni ithm wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu hukum-hukum berbicara, hukum-hukum Allah yang Allah terapkan di dalam berbicara. Sekarang kalau ada orang melanggar hukum Allah tentang hal ini, dia dusta, dia mencela, dia memberi gelar-gelar yang buruk, tidak menerapkan hukum Allah, apakah orang itu kafir? Berbicara kafir enggak? Berbicara. Berbohong kafir tidak? Tidak. Tapi jangan dilakukan ya. Memang enggak kafir tapi dosanya besar. Mencela orang lain, memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk, itu melanggar hukum Allah dalam hal ini? Iya. Kafir tidak? Tidak. Keluar dari Islam enggak? Tidak. Bagaimana dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun? Dalam muamalah dengan orang tua, wajib berbuat baik, tidak boleh apa? Menyakiti. Walaupun bilang uf, cis dan yang sejenisnya terlarang. Wala taqul lahumu uf. Uf ini adalah bentuk dosa terkecil ke orang tua. Itu sudah terlarang, apalagi kalau lebih dari uf. Apalagi membentak, memelototi, apalagi menghina, apalagi sampai melakukan tindakan fisik, memukul, menendang dan yang sejenisnya. Itu lebih gede lagi. Itu tidak menerapkan hukum Allah ketika bermuamalah dengan orang tua. Kafirkah pelakunya? Tidak. Oleh karena itu seluruh dosa, seluruh perbuatan yang melanggar aturan Allah, pada hakikatnya dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal itu ya. Maka apabila dikafirkan, gak akan ada seorang muslim pun di alam jagat raya ini. Apakah para sahabat, para ulama terbebas dari dosa besar? Tidak. Mereka terjerumus ke dalam dosa besar? Iya. Yang kita mungkin tidak tahu. Jangan dikira gibah bukan dosa besar. Ada gak di kalangan para sahabat yang gibah? Yang fitnah juga ada. Ada gak yang pernah memfitnah Aisyah kemudian para sahabat ikut-ikut menyebarkan? Ada. Itu dosa kecil apa besar? Besar. Kafir gak mereka dengan hal itu? Tentu saja tidak. Ada gak di kalangan para sahabat yang gibah? Ada banyak. Oleh karena itulah, maka kalau pelaku dosa besar kafir, gak akan ada seorang pun di alam jagat raya ini yang Muslim. Karena pasti setiap orang pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang tadi bertolak belakang dengan ayat yang menjelaskan tentang orang bertakwa. Kata Allah, bukan orang yang gak pernah berbuat dosa besar, bukan. Tapi orang yang pernah terjerumus ke dalam dosa besar, kemudian dia tobat. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, fahisyah. Ini dosa kecil apa besar? Besar. Dzalamu anfusahum wa dzalim kepada diri sendiri. Ini dosa kecil apa besar? Besar. Dzakarullah fastaghfiru lidzunubi. Mereka beringat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa, enggak ada. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa besar, enggak ada. Allah menyatakan orang bertakwa adalah orang yang ketika mereka terjerumus ke dalam dosa besar, fahisyah, zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan tobat. Dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Dosa besarnya tidak membuat mereka murtad, enggak. Cukup bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, enggak perlu mengikrarkan dua kalimat syahadat lagi, enggak. Oleh karena itulah, maka tidak setiap pelaku berdosa besar itu kafir, enggak. Kalau itu diterapkan, enggak ada orang yang muslim, termasuk orang yang berkeyakinan demikian. Ada orang berkeyakinan dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Itu kena dia sendiri itu. Dia pernah enggak berbuat dosa besar? Pasti pernah. Enggak ada orang yang maksum, ya, selain para nabi, para rasul. Lalu kalau begitu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah terapkan itu, mereka orang kafir. Kafir di sana kafir apa? Ada dua jenis kekafiran yang sering kita jelaskan. Pertama, kafir besar. Kafir besar adalah pelakunya keluar dari Islam, murtad dia. Murtad dia. Bukan muslim lagi, ya. Kedua, kafir kecil. Kafir kecil itu adalah kafir yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim tapi dosa besar. Contoh apa? Contohnya membunuh sesama muslim. Al-Quran, hadis-hadis yang sahih menjelaskan membunuh sesama muslim itu disilakan dengan istilah kufur. Lihat umpama hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sekali-kali kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala yang lain, membunuh. Kata Nabi itu kekafiran. Membunuh itu oleh Nabi diistilahkan dengan istilah kafir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim adalah fasik, membunuhnya adalah kafir. Jadi dalam hadis-hadis tadi katakan membunuh itu kafir. Tapi anehnya ayat menjelaskan saling membunuh di kalangan dua kelompok manusia dan dua-duanya beriman, oleh Allah masih disebut dengan sebutan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin, ini dua kelompok mukmin. Oleh Allah disebut mukmin, saling berperang. Damaikan oleh kalian antara keduanya. Kalau berperang saling bunuh apa enggak? Ya iya, ini perang beneran, bukan perang-perangan. Ini bukan memakai airsoft gun. Yang apa jika ditembak, kamu ketembak mati. Ya, pura-pura nanti hidup lagi, main lagi. Bukan. Ini perang beneran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Pernah enggak kejadian sahabat berperang dengan sesama sahabat dan saling bunuh? Iya, apakah dua-duanya kafir? Enggak. Karena ayat tadi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Oleh Allah masih disebut mukmin. Kalau demikian istilah kafir yang tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut itu kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Oleh para ulama diistilahkan dengan kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Kufur yang di bawah kekufuran yang sebenarnya. Ah, oleh karena itulah maka menghukumi orang yang tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla di dalam perkara-perkara tertentu yang dia alami, tidak secara serta-merta langsung dikafirkan karena ayat tadi. Secara individu begitu. Ada orang berdusta, tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Tanya, kamu tahu dusta itu haram? Tahu haram. Enggak, berarti enggak kafir dia. Kalau berkata siapa dusta haram, halal kok umpamanya. Kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan, iya. Jadi selama mereka mengharamkan apa yang mereka lakukan berupa dosa dan maksiat, mereka adalah tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, ya. Demikian juga dengan penguasa. Tidak ada penguasa yang sempurna. Kalau penguasanya muslim, lalu dengan sengaja dia menerapkan hukum yang bukan hukum Allah Azza wa Jalla, karena hawa nafsu, karena kepentingan duniawi, karena kebodohan, itu sama dengan seorang muslim yang melakukan dosa besar, baik dia umpamanya berdusta, mencela, bergibah, atau mengurangi timbangan. Mereka masih mengakui keharaman hal itu. Mereka merasa berdosa dengan hal tersebut. Maka mereka adalah tetap muslim yang ahli maksiat. Demikian juga penguasa, apabila ada hukum Allah yang mereka terapkan dalam 1-2 poin, tapi dalam puluhan ratusan poin lainnya bukan hukum Allah, mereka menyimpang dari hukum Allah Azza wa Jalla. Maka mereka lah pemimpin muslim yang ahli maksiat. Pemimpin muslim yang zalim, yang fasik. Kedzalimannya, kefasikannya, kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari zona keislamannya. Maka mereka disebut dengan sebutan kufur kecil. Kecuali kalau mereka meyakini bahwa hukum Allah enggak bagus, hukum Allah enggak baik, hukum Allah itu umpamanya sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Yang lebih bagus nih hukum manusia, hukum Allah sudah gak ada yang bagus lagi. Lalu dia terapkan hukum manusia dengan etikat hukum manusia lebih baik, dia ya kafir. Dia keluar dari Islam. Dia bukan muslim lagi. Tapi kalau seorang penguasa umpamanya ingin menerapkan hukum Allah, tapi dia belum punya konsep, dia serahkan seperti di Indonesia. Sistem apa? Demokrasi umpamanya. Andai ada partai Islam menang dalam pemilu 100%. 100% menang tuh. Berarti apa yang terjadi? Presidennya dari mereka. Seluruh anggota dewan dari mereka. Menteri-menteri pasti dari mereka kan? 100% kan? Lalu presiden meminta agar UUD 45 Pancasila diganti dengan Quran Sunnah. Kira-kira jadi gak tuh? Anggap jadi. Masyarakat kaum muslimin di Indonesia masih seperti sekarang. Masyarakat begitu mendengar pengumuman besok mulai berlaku hukum Islam, reaksi mereka gimana? Apa langsung tersungkur sujud? Alhamdulillah kita menjadi negara Islam, langsung sujud? Dalam kondisi sekarang nih, Enggak. Timbul apa? Pemberontakan. Ya. Jangankan itu tuh, orang yang punya pabrik minuman keras lalu digerebek sama polisi, tapi pemiliknya ini punya power, punya kekuasaan, apa yang terjadi? Polisi yang dipecat. Ada yang begitu? Ada yang seperti itu. Oleh karena itulah, maka dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini, mustahil. Dan itu disadari oleh semua pihak. Makanya apabila dipaksakan akan terjadi keributan dan madharat yang jauh lebih besar. Umat Islam kalah. Setelah kalah, maka yang berkuasa orang-orang yang anti-Islam, walaupun dia mungkin Muslim. Apalagi orang-orang kafir, apa akibatnya? Akibatnya Islam semakin ditekan, dilarang, dan seterusnya. Ya. Nah, karena pertimbangan itu, setiap penguasa yang terangkat menjadi penguasa gak mungkin melakukan itu. Akhirnya mengikuti sistem. Gak bisa tidak. Dengan keyakinan hukum Allah tetap terbaik. Kalau memungkinkan kita ubah menjadi Islam sedikit demi sedikit, iya. Tapi gak mungkin. Secara serempak, secara mendadak, karena akan menimbulkan reaksi yang luar biasa dahsyatnya. Apakah pemimpin muslim ini langsung dituduh kafir? Tidak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin seorang muslim tapi tidak menerapkan Quran sunnah dalam kepemimpinannya? Ada? Ada apa enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Dia raja. Raja Habsyi. Siapa namanya? Najasyi. Raja Najasyi itu muslim. Walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia dan beberapa orang terdekat yang muslim, dia merahasiakan keislamannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan kadang dia tidak sholat karena harus menerima delegasi tamu. Kadang tidak saum ketika Ramadan. Nah, seperti itu, ya. Karena menyembunyikan keislamannya. Kalau ditampakkan, negaranya akan timbul reaksi yang berlebihan. Akan timbul madharat. Maka dia sembunyikan keislamannya. Jangankan merapkan Quran sunnah dalam kerajaannya, keislamannya pun tidak diumumkan. Sampai dia mati dalam keadaan demikian. Kafir gak tuh orang? Enggak, Nabi SAW ketika Raja Najasyi ini meninggal, beliau bersabda, matal yauma akhukumus salih. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah meninggal. Dalam riwayat lain, matal yauma abdullahis salih. Pada hari ini, seorang hamba Allah yang soleh sudah meninggal. Tapi enggak ada yang mensolatkan, mengurus dengan cara islami di sana enggak. Karena enggak ada orang muslim di sana yang bisa mengurus itu. Diproses penguburannya dengan upacara mereka. Dan Nabi serta para sahabat mensolatkan secara gaib. Oleh Nabi SAW disebut hamba yang soleh. Dia raja dalam kekuasaan, dia tidak menerapkan hukum Islam. Oleh Nabi tidak dikafirkan. Karena situasi yang tidak memungkinkan. Berdasarkan hal itulah, maka ayat yang menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah terapkan, dia itu kafir. Dirinci, harus dirinci. Kalau penguasa itu meyakini tidak bagusnya hukum Allah, lalu disingkirkan dan hukum manusia lebih baik, dengan etika seperti itu lalu dia terapkan, ya dia kafir keluar dari Islam. Kedua, kalau ada seorang penguasa dia ingin menerapkan hukum Islam tapi karena sistemnya seperti itu enggak memungkinkan, tapi dia berusaha sedikit demi sedikit, ya. Dia tetap ikuti sistem tapi berusaha sedikit demi sedikit sampai akhir masa jabatan, ya hanya itu yang bisa dia perbuat. Dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari Islam. Kalau ada orang umpamanya penguasa, dia tahu hukum Islam terbagus. Kalau hukum Islam terbagus, dia rugi secara duniawi. Makanya dia ambil hukum manusia dengan tetap meyakini dia dosa, dengan tetap meyakini hukum Allah terbaik, dengan tetap meyakini apa yang dilakukannya ini haram, maka dia muslim yang fasik. Sama dengan pelaku dosa besar lainnya, orang yang korupsi, orang yang mabuk, orang yang berzina, orang yang berjudi, tahu gak perbuatannya itu haram? Tahu. Tahu gak si penjudi bahwa itu haram? Tahu. Tahu gak si pezina bahwa itu haram? Tahu. Tapi kenapa mereka lakukan? Hawa nafsu. Apakah mereka kafir? Enggak. Mereka tetap muslim, tetapi muslim yang ahlul kabair, yang dosa besar. Nah, kenapa saya memperpanjang ini? Sebab kemungkinan besar nanti akan ada pertanyaan di belakang, ya, tentang masalah itu. Kan menurut ayat itu, yang tidak menghukum dengan hukum Allah pasti kafir gitu. Sebelum itu ditanyakan, saya rinci terlebih dahulu, ya. Jadi yang kedua, beriman kepada kitab lah, beriman kepada seluruh syariat yang ada di dalamnya. Ketiga, wa anna jami'aha yusaddiqu ba'daha ba'da la yukadzibuhu. Kama qala ta'ala fil Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Ketiga, keempat, wajib kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu saling membenarkan satu sama lain dan tidak saling mendustakan. Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Injil membenarkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab setelahnya yang nanti akan muncul. Nama Nabi Muhammad SAW sudah ada belum di dalam Taurat dan Injil serta Zabur? Ada. Konon katanya bahkan nama Nabi Muhammad SAW juga ada tuh dalam kitab-kitab agama lain, Hindu, Buddha, Weda, kayak begitu ya katanya, wallahu a'lam. Tapi itu dalam kitab Taurat, dalam Injil, dalam Zabur ada. Jangankan Nabi Muhammad SAW-nya, para sahabatnya juga sudah diterangkan karakteristiknya dalam dalam Taurat dan Injil tuh. Allah yang menerapkan demikian, yang mengatakan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika matsaluhum fit Taurati wa matsaluhum fil Injil." Karakter para sahabat kan dalam Al-Fath ayat terakhir ayat 29 Allah berfirman, "Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil." Muhammad itu utusan Allah dan para sahabat yang menyertainya mereka keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi di antara sesama mereka. Engkau melihat mereka itu ruku dan sujud itu bukan sekali dua kali, ahli ruku dan sujud. Makanya diungkapkan bukan tarahum roki'ina sajidina, bukan, tapi tarahum ruka'an sujada. Ruka sujad itu dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan segat mubalaghah, bentuk kata yang maknanya benar-benar dan sering. Kalau orang sujud sekali dua kali disebut sajid, tapi kalau ahli sujud terus-terusan sujud, ruka, sujadan, rukaan, sujadan. Ahli itu bukan sekali dua kali. Terus Allah mengungkit isi hati mereka ketika ruku dan sujud itu. Yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Mereka itu melakukan ruku dan sujud sehebat itu hanya mencari karunia dan ridho Allah. Itu niatnya, itu isi hati mereka. Allah mengungkit isi hati mereka karena Allah Maha tahu isi hati seluruh makhluknya termasuk para sahabat. Dan Allah menjelaskan kepada seluruh umat isi hati para sahabat ikhlas, yabtaguna fadla minallahi waridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Maknanya bukan hitam keningnya, bukan. Tapi maknanya Imam Ibnu Katsir lebih cenderung kepada penjelasan simahum fi wujuhi min athari sujud itu, wajah mereka itu cerah, friendly, ramah, akhlaknya sangat mulia. Hasil ibadahnya ditampakkan dalam kemuliaan akhlak, dalam kehidupan sehari-hari itu. Sudah ikhlas, keikhlasan dan ibadah yang hebatnya itu membuahkan kemuliaan akhlak. Ini yang dimaksud dengan simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka, maknanya akhlaknya mulia. Lalu kata Allah, dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka yang telah terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Karakteristik para sahabat itu sudah tercatat dalam Taurat dan Injil. Dan itu diketahui oleh pendeta-pendeta mereka. Makanya Imam Malik menyatakan, balaghana, telah sampai berita kepada kami bahwa pendeta-pendeta di negeri Syam yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, ketika pasukan kaum muslimin ke sana, mereka menyatakan fa wallahi haula'i khairun minal hawariyin fi ma balaghana. Pendeta-pendeta mereka menyatakan, demi Allah ini pasukan lebih baik, lebih utama daripada hawariyin yang beritanya sampai kepada kami. Hawariyin ini pembela dan sahabat-sahabat dekat Nabi Isa. Orang-orang terpilih, orang-orang dekat Nabi Isa disebutnya hawariyin. Mereka tohpati jiwa raga membela Nabi Isa dan ajarannya. Kemuliaan akhlak hawariyin menyebar menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Nasrani, terutama para pendetanya. Ketika para pendeta melihat karakteristik para sahabat yang datang ke negeri mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan decak kekaguman akan kemuliaan akhlak para sahabat. Lalu mereka menyatakan, demi Allah, mereka ini lebih baik daripada hawariyin yang beritanya sudah sampai kepada kami. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, karakteristik para sahabat itu sudah dibenarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Qurannya belum ada, Nabi Muhammad SAW-nya juga belum ada, para sahabatnya belum ada. Tapi tentang mereka ini sudah ada gambarannya di dalam kitab-kitab terdahulu. Satu sama lain dari kitab ini saling membenarkan, saling mendukung, saling menyempurnakan satu sama lain, dan tidak saling mendustakan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, musaddiqal lima baina yadaihi minal kitab, bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Tidak didustakan adanya Injil, adanya Taurat, adanya Zabur, tidak didustakan, diimani. Tapi begitu Al-Quran datang, seluruh nilai kebenaran dalam kitab-kitab terdahulu sudah ada terkandung di dalam Al-Quran, ditambah dengan beberapa tambahan yang lebih menyempurnakan. Makanya gak perlu lagi kitab-kitab terdahulu itu diamalkan, karena sudah ada yang lebih lengkap. Semua nilai kebenaran yang ada di sana ada di sini, tapi plus beberapa tambahan yang dibutuhkan oleh manusia yang hidup di akhir zaman seperti kita ini. Inilah poin yang keempat. Ada empat poin lagi atau tiga poin lagi tentang hal ini, tapi waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Sore ini cukup sampai di sini saja dulu. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Ya, pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Bagaimanakah cara bertobat jika dahulu pernah berbuat berani atau berdosa kepada orang tua dan sekarang orang tua sudah meninggal dunia? Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, soliha. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau soliha? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya di pesan singkat tadi. Silakan kami coba sapa kembali untuk Anda yang bertanya di layanan telepon 0218236543. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu. Dari pendengar dan pemirsa di Tasik tadi, beliau sampaikan bahwa beliau dulu adalah seorang pendakwah, aktif di bidang dakwah, akan tetapi saat ini beliau terasuki banyak syubhat dan melakukan kemaksiatan. Beliau meminta nasihat dari Al-Ustadz bagaimanakah bisa menghilangkan syubhat dan maksiat, kemudian berupaya istiqomah di atas jalan dakwah yang pernah dulu dilaluinya. Terima kasih Ustadz. Ya, barakallahu fiik, Bapak dari Tasik yang barusan bertanya ya. Ya, ini salah satu contoh. Ada orang yang dahulu berada di jalan yang benar, kemudian karena satu dan dua hal belot menjadi ahli maksiat. Apa yang harus dilakukan? Pertama tentu saja tobat dari seluruh maksiat yang pernah dilakukan tadi. Dengan taubatan nasuha, menyesal, berhenti dari maksiatnya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Keempat, kalau maksiatnya ada berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Pernah kita mengambil barangnya, kembalikan barangnya. Pernah kita ambil uangnya, kembalikan uangnya, ya. Maka kalau sudah tobat, insya Allah Allah ampuni dan Allah hapus dosa-dosanya, ya. Kedua, coba pilih pergaulan yang bagus, kawan-kawan yang soleh, yang berilmu, yang membawa kita kepada kebenaran. Hadiri majelis-majelis ilmu. Hadiri pengajian-pengajian yang lurus. Pemahaman ustadz yang menyampaikannya lurus. Amanah ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Memperoleh pengakuan dari duat atau ustadz yang lain. Dan yang sejenisnya. Hadiri. Karena salah satu faktor penyebab bertambahnya iman adalah bertambahnya ilmu. Ilmu ini memotivasi kita. Tidak sekedar menambah informasi kepada akal atau otak kita, tapi juga memotivasi kita, mendorong kita untuk beramal. Ketika seseorang umpamanya tidak pernah tahajud, lalu mendengar keterangan tentang keutamaan tahajud. Tahajud itu orang yang tahajud akan begini, begini, begini. Dia termotivasi, wah saya ingin mempelai itu, lalu terdorong. Ketika seseorang sholatnya hanya di rumah sendirian, yang penting sholat, gak ada uzur padahal ke masjid, lalu mendengar informasi ilmu tentang wajibnya berjamaah di masjid bagi laki-laki tanpa uzur, dengan su'abrug keutamaan, pahalanya 27 kali lipat gitu ya. Kemudian para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berjamaah di saf-saf terdepan tersebut. Kemudian ada banyak ini dan seterusnya. Kita termotivasi. Akhirnya walaupun awalnya berat hati, tapi dia langkahkan kaki untuk apa? Meraih keutamaan yang didengar di dalam pengajian tadi. Jadi ilmu itu memberi motivasi. Ditambah ada rahmat dari Allah, ada hidayah dari Allah, ada ampunan dari Allah, ada istighfar dari para malaikat kepada orang-orang yang hadir ke dalam majelis ilmu. Seluruhnya memberikan pengaruh yang besar kepada iman. Ada sakinah yang Allah turunkan di dalam majelis ilmu. Fungsi sakinah menambah iman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah lah yang telah menurunkan sakinahnya ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelum, ya. Jadi pertama tobat, Pak. Yang kedua, cari kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Yang ketiga, hadiri majelis-majelis ilmu. Yang keempat, hindari kawan-kawan yang buruk yang mungkin selama ini menyeret kita kepada kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Hindari, bukan memusuhi, tapi hindari untuk bermuamalah dengan mereka. Kalau ketemu di jalan ya biasa menyapa assalamualaikum basa-basi, tapi bergaul sampai duduk bareng ngobrol bareng begitu, ini yang berbahaya, yang menyebabkan tergerusnya iman kita sehingga terjerumus ke dalam maksiat. Ini poin keempat. Poin kelima, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT agar Allah itu mengistiqamahkan kita, agar Allah tidak menyesatkan kita setelah kita diberi petunjuk oleh Allah. Karena yang mengatur hati kita siapa? Allah SWT. Minta kepada Allah agar kita diistiqamahkan di jalan yang Allah ridhai. Baca doa dari ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Baca juga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qurub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang selalu merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Baca juga doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaannya dan sucikan, bersihkan hati saya, karena Engkaulah sebaik-baik pensuci hati, Engkaulah pelindung dan pemilik hati ini. Itu ungkapkan, Allah yang mengatur hati manusia, mintalah kepada Allah agar hati kita diistiqamahkan di jalan yang Allah ridhai. Demikian 5 poin yang kita anjurkan kepada Bapak tadi, ya. Wallahu a'lam. Terakhir Fawas, ya, silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak, semoga bermanfaat bagi kita semua juga yang menyimaknya. Baik, kami berikan kesempatan yang terakhir di kembali dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya. Silakan Bapak atau Ibu. Masih belum tersambung. Baik, ada pertanyaan kembali yang kami coba sapa, kami angkat dari pertanyaan Bapak Iqmal di Cilacap yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan ada fenomena dari mereka yang lemah iman, yang murtad dari agama Islam, kemudian masuk Islam kembali, kemudian murtad kembali. Apakah hal ini Adakah batasan dari murtad yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, namun dengan walaupun di akhirnya mereka atau para murtadin tersebut memeluk agama Islam, apakah ada batasan dari perkara murtad ini, Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Fenomena berulang kali murtad. Awalnya Islam karena kepentingan dunia atau karena syubhat. Dia salah gaul. Lalu terkontaminasi pemikirannya dengan racun yang berbahaya. Ragulah dia kepada ajaran Islam. Keluar dari Islam kemudian memeluk agama lain. Baik terkena syubhat atau karena kepentingan dunia. Lalu dengan berjalannya waktu kemudian dia bertemu lagi dengan orang yang bisa membantah syubhat dia. Akhirnya yakin lagi terhadap kebenaran Islam, masuk Islam lagi. Galah gaulnya salah lagi atau salah baca. Dia ahli baca, tapi dia tidak tahu buku yang mana yang bagus untuk dibaca dan yang mana yang gak bagus untuk dibaca. Dia baca buku-buku filsafat, dia baca buku-buku para orientalis, dia baca buku-buku para pluralis, para liberalis gitu ya. Terpengaruh lagi lalu murtad lagi, terus begitu. Adakah batasan? Tidak ada batasan. Seandainya dia 10 kali murtad, masuk Islam, murtad, masuk Islam, tapi di akhir kehidupan dia, dia kembali masuk Islam dan bagus keislamannya untuk yang terakhir kali, sampai mati dalam keadaan demikian, maka kondisi terakhirlah yang dinilai. Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal manusia itu sangat tergantung, sangat ditentukan oleh amalan terakhir dia, amalan penutup dia. Apakah amalan terakhirnya itu baik ataukah buruk? Kalau baik, dia husnul khatimah. Kalau buruk, su'ul khatimah, sekalipun dia tidak pernah umpamanya murtad kecuali di akhir hayatnya saja. Pas di akhir hayat dia murtad dan mati dalam keadaan demikian, ini su'ul khatimah. Walaupun anggaplah 90 tahun dia ibadah, ahli ibadah, masuk ke 91 dia murtad dan mati dalam keadaan demikian. Murtadnya cuma beberapa hari, ibadahnya lebih dari 90 tahun, tapi murtadnya ini terakhir, di akhir kehidupannya sampai mati dalam keadaan murtad, itulah yang terakhir yang dihitung. Dengan murtadnya, seluruh ibadah dan kebaikannya itu apa? Terhapus. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad syirik, pasti akan gugur, akan aku hapus seluruh amal-amal baikmu. Coba segimana besarnya dan segimana hebatnya amal-amal baik Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau beliau melakukan perbuatan syirik sekali saja, itu dihapus seluruh amal-amal baiknya. Ya, jadi kekufuran, perbuatan syirik menghapus seluruh kebaikan. Walaupun 90 tahun dengan ibadah yang berkualitas dan berkuantitas, pas setelah itu dia murtad dari ajaran Islam, terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikannya. Bila dia mati dalam keadaan demikian, maka kondisi terakhirlah yang menentukan nasib dia. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma khalidaina finnar annahuma finnari khalidaina fiha. Kata Allah, seperti syaitan, ketika syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika orang ini kufur, nurut keajakan setan, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kedua-duanya itu, fakana akibatahuma, kedua-duanya itu di dalam neraka selama-lamanya, si setannya dan orangnya. Para ulama ahli tafsir termasuk Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir menyatakan, orang yang dimaksud dalam ayat ini Allah rahim, ahli ibadah, dari kecil sampai tua ibadah. Kemudian di akhir hayatnya dia tergoda oleh setan, lalu akhirnya sujud kepada setan. Ketika sujud itulah hukuman mati dilaksanakan dan dia mati dalam keadaan demikian. Ini su'ul khatimah. Jadi tidak dihitung berapa kali dia muslim dan murtad dalam kehidupannya, tapi yang menentukan adalah kondisi terakhir dari kehidupan orang itu. Kalau kondisi terakhirnya mati dalam keadaan bukan muslim, dia su'ul khatimah. Tapi kalau kondisi terakhir dia dalam keadaan sudah tobat kembali dan bagus keislamannya setelah murtadnya, dia masuk Islam lagi, dia bersyahadat lagi, dia menyesali semua perbuatan tadi, dia meningkatkan amal ibadah yang pernah dia lakukan, lalu mati dalam keadaan demikian, maka orang itu insyaallah husnul khatimah. Tapi ini jangan dijadikan sebagai apa? Patokan. Tenanglah, nanti di akhir hayat kita tobat, sekarang senang-senang saja dulu, nanti di akhir hayat gampang tobat. Tidak begitu. Karena apa? Untuk bisa tobat sekarang, nanti, apalagi di akhir hayat, susahnya bukan main. Coba sekarang, orang-orang yang berdosa dan menyadari dosanya ini buruk, mengundang murka dan azab Allah, ingin berhenti, ingin tobat, bisa langsung tobat? Enggak. Hawa nafsunya masih gede, ingin berhenti tapi gak bisa berhenti. Ingin tobat dan tidak lagi melakukan, tapi dorongannya masih kuat. Masih ada kesenangan yang ingin dia raih dengan kemaksiatannya. Itu yang tidak bisa dia hindarkan. Akhirnya masih. Kondisi sekarang, ketika kita segar, ketika kita fresh, sangat susah untuk tobat. Apalagi di akhir hayat, setan tidak diam. Setan akan mendatangi. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam berdasarkan sebuah ayat, inna syaitan yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'ami. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu mendatangi kamu dalam keadaan bagaimanapun, sampai si syaitan datang kepada dia ketika dia makan, agar makannya tidak bernilai ibadah, bahkan jadi maksiat, tidak basmalah, pakai tangan kiri dan seterusnya gitu ya. Berkata Syekhul Islam, kalau dalam makan saja, ketika akan tidur saja setan datang, apalagi ketika seorang mau mati. Sebab itu disebutnya masa yang kritis. Kritis apa krisis? Kritis. Sekali tergoda tidak bisa diperbaiki, karena setelah itu mati kan. Kalau dalam keadaan sekarang sekali tergoda masih bisa tobat gak? Masih bisa tobat. Tapi ketika di akhir hayat sekali tergoda, tidak ada waktu untuk memperbaikinya kembali. Makanya setan paling bersungguh-sungguh menggoda manusia untuk sesat di hari terakhir, di detik terakhir dari kehidupannya. Jangan berharap gampang tobat pada kondisi seperti itu. Oleh karena itu, jangan abaikan tobat, segeralah dari sekarang. Pertama, kita belum tentu tahu kapan kita mati. Yang kedua, untuk bisa melakukan tobat tidak semudah yang kita bayangkan. Dia membutuhkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla ya. Itulah penjelasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.